Susah bang, susah bang. Jatuh berhubungan dengan bang. Pusing kepalanya orang. Bismillah. Kita ambil sedikit saja. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala hukmu akhiril fi'ilil mu'akkadi binunit tawqidi. Hukum akhir fi'il yang dikuatkan dengan nun tawqid. Al-awwal yang pertama. Idza lahiqat an-nunu al-fi'ila. An-nunu fa'ilnya, al-fi'ila maf'ulun bihi. Idza lahiqat an-nunu al-fi'ila. Apabila nun ikut di akhir fi'il, maka fa in kana musnadan ila ismin dhahirin, maka ketika fi'il itu disandarkan kepada isim dhahir, maksudnya fa'ilnya. Fa'ilnya berupa isim dhahir. Misalnya antum kata yang begini, yaktubu Zaidun, itu namanya fi'ilnya disandarkan kepada isim dhahir. Paham modelnya itu? Paham? Antum mau kuatkan itu yaktubunya. Sudah lihat yang kita baca? Kita kembali ke yang kita lewati. Disandarkan kepada isim dhahir. Sudah tahu ini? Misalnya kita katakan tadi, misalnya apa tadi? Apa tadi kita bilang? Yaktubu Zaidun. Yaktubu Zaidun. Paham gak ini? Kita mau kuatkan ini yaktubu. Kita mau kuatkan apa? Yaktubu. Apa yang harus kita katakan? Au ila dhamiril wahid al-mudhakkar. Atau dia disandarkan kepada fa'il dhamir satu laki-laki. Nah, kalau yaktubu, kalau satu laki-laki apa jadinya? Anta kalau kamu? Taktubu. Atau dialah satu laki-laki, apa jadinya? Yaktubu. Dia satu perempuan. Dia satu perempuan. Taktubu. Kalau kamu perempuan kan taktubina. Domirnya bukan domir mustatir. Kita mau sekarang ini, kita mau sekarang ini kata beliau kan disandarkan pada satu laki-laki, itu pasti. Kalau disandarkan pada satu laki-laki pasti tersembunyi. Kalau satu perempuan belum tentu. Kalau dia ghaibah tersembunyi, kalau dia mukhotobah nampak domir bari. Apa yang terjadi? Futiha akhiruhu limubasyaratin nuni lahu. Dipatah akhirnya karena nun bersambung langsung dengannya. Tah, tadi itu. Yaktubu Zaidun. Sambung dengan nun taukid. Yaktubanna Zaidun. Tinggal nanti tambahkan lamul kosam. Layaktubanna Zaidun. Karena kalau ada nun taukid selalu ada lam al-kosam. Paham gak ini? Jelas ini? Jadi, yaktubanna Zaidun. Contoh tadi, yaktubu, yaktubanna. Kalau taktubu, satu laki-laki. Apa antum bilang? Taktubu. Taktubanna. Langsung fathah. Kenapa belum bilang limubasyaratin nuni lahu? Karena nun bersambung langsung terhadapnya. Walam yuhdab minhu syai. Dan tidak dihilangkan darinya sedikit pun. Faham? Tidak ada penghilangan. Kenapa perlu singgung ini? Karena masalahnya nanti ada yang dihilangkan kalau selain ini. Misalnya antum kuatkan nanti yaktubani disandarkan kepada dua laki-laki. Lain itu nanti kalau dikuatkan yaktubuna disandarkan kepada banyak laki-laki. Lain taktubina disandarkan kepada satu perempuan, kamu mukhotobah. Lain, paham gak ini? Ini lain itu. Maka kata beliau di sini tanpa dihilangkan apa-apa. Sawa'un kana sohiha, sama saja apakah dia sohi. Paham? Au mu'talla atau mu'tal. Coba yad'u, kuatkan. Tad'u. Ada yang dihilangkan? Tidak ada. Sama saja apakah sohi atau apa? muhtal. Nah, contoh layang suron nazaid. Yaqdiyan wala yaqdiyanna wala yazwanna wala yasayanna biraddillah biraddillah mithi ila asliha. Ya, dengan dikembalikan lam fi'il kepada apa? Aslinya, kalau memang tadi aslinya dia adalah a alim, misalnya kan yas a sama dengan untuk git. Kembalikan ke mana? Aslinya alif itu kembalikan ke mana? Ke ya, kan asalnya yas a, aslinya apa? Yas ayu. Jelas? Jelas ini? Nah, kalau sudah mau dan ya, ya tidak perlu dibilang kembalikan. Misalnya yagzu, langsung saja. Jadinya apa? Yagzuwanna. Yardo, kembali ke asal. Yahdi, langsung begitu. Jelas ini? Ingat, ingat yang ditekankan tanpa penghilangan. Mabni di atas fathah dan tanpa apa? Penghilangan. Jelas? Jelas ini? Itu saja dulu hari ini. Alhamdulillah. Dap, satu dulu dah. Dapat sedikit? Dapat. Insya Allah nanti setiap hari ini ya, kalau sudah selesai kutur nada, maka kita selesaikan cepat kutur nada ya. Kalau bisa 10 kali, 10 kali.